Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Pertemuan kita terakhir telah menerjemahkan dari ayat yang ke-28 sampai ayat ke-32 dari surat Al-Qamar. Sekarang kita masuk pada tafsirnya. Qala al-Imam Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa nabbihum anna al-ma'a qismatun bainahum, dan kabarkanlah kepada mereka anna al-ma', bahwa air tersebut qismatun bainahum, yakni maqsumun, qisma bima'na maqsum, dibagi di antara mereka dan unta yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan di tengah-tengah mereka, dan itu adalah ma'ul bi'ri. Ma'ul bi'ri itu adalah mata air berupa sumur. Ay wa akhbarahum anna al-ma'a ay mawriduhum alladhi yasta'dhibunahu qismatun bainahum wa bainan naqah. Kabarkan kepada mereka ya salih, kabarkan kepada mereka bahwa air, sumber mata air berupa sumur, ay mawriduhum, mata air yang didatangi oleh mereka, alladhi yasta'dhibunahu, di mana mereka meminum darinya dengan rasa yang lezat, dengan rasa yang segar, qismatum bainahum, dibagi di antara mereka, wa bainan naqah, dan unta betina. Ada jatah, ada jadwalnya. Bagaimana itu? Laha syirbu yaumin walahum syirbu yaumin akhar ma'lum. Bagi unta itu, laha yani linnaqah, bagi unta betina itu ada syirbun. Nam syirb yani al-hadh minal ma'. Ada jatah untuk mengambil minum dari sumur itu satu hari, jatahnya unta. Walahum syirbu yaumin akhar ma'lum, dan juga bagi mereka, bagi Tsamud, kaum Tsamud memiliki jatah dari sumber mata air itu pada hari yang lain, yang jelas penentuannya satu hari untuk naqah, satu hari untuk nam kaum Tsamud. Kullu syirbin muhtadhar. Kullu syirbin muhtadhar. Syirb bermakna al-hadh minal ma'. Pada masing-masing jatah minum itu muhtadhar, didatangi, ay mahdhurun, didatangi. Naam. Ay yahdhuruhu man kana qismatuhu. Sumber mata air itu, sumur itu didatangi bagi siapa yang mendapatkan jatahnya pada hari itu. Nah, wa yahdhuru 'ala man laysa lahu biqismatin lahu, dan terlarang untuk mendatangi sumur itu, mata air tersebut, bagi siapa yang bukan jatahnya untuk mengambil ya air tersebut. Nah, barakallahu fikum. Dan disebutkan oleh para ulama ya bahwa ketika naqah itu datang ke sumur itu, mereka tidak mendatanginya, yakni kaum Tsamud tidak mendatanginya. Nah, kemudian ketika jatahnya kaum Tsamud mengambil air dari mata air itu, maka an-naqah ya unta itu juga tidak mendatanginya. Nah, dan pada saat mereka tidak mengambil, kaum Tsamud bukan jatahnya mengambil air dari sumber air. Pada sumur itu mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mereka bisa mengambil, memerah dari susu unta tersebut, dan itu menjadi ya perkara yang sangat mencukupi bagi semuanya, dan ini adalah nikmat yang besar. Namun mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang luas, air yang segar, air yang begitu nikmat yang jernih. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang lain berupa susu yang bisa mereka perah, yang mencukupi semuanya. Dengan nikmat itu mereka tidak bersyukur. Bahkan mereka menampakkan pembangkangannya terhadap Nabi Shalih alaihi salam. Naam. Fanadaw sahibahum maka mereka memanggil rekan mereka, alladhi bashara aqraha, yang langsung terjun membunuh, menyembelih unta itu. Alladhi huwa ashqal qabila, di mana dia adalah orang yang paling celaka pada kabilah tersebut. Siapa dia? Nah, disebutkan bahwa namanya adalah Qudar bin Qauf, Qudar bin Salif. Namanya adalah Qudar bin Salif. Wa huwa ashqal qabilah, dan dia adalah orang yang paling celaka, orang yang paling berani pada kabilah tersebut. Fata'ata, lalu dia pun ta'ata, ay inqada lima amaruhu bihi min aqriha, dia menuruti permintaan ya kaum Tsamud untuk menyembelih unta tersebut, apa yang mereka perintahkan kepadanya untuk menyembelih unta tersebut. Fa'aqar, lalu dia pun melaksanakannya dengan cepat, bersegera untuk menyembelih unta tersebut. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ, maka bagaimanakah azabku dan juga peringatan-peringatanku. أي كان أشد عذاب, كان أشد عذاب, azab Allah subhanahu wa ta'ala adalah azab yang sangat keras. Azab Allah subhanahu wa ta'ala adalah azab yang sangat menyakitkan, yang tidak ada satu perkara pun yang bisa menghalangi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Arsalallahu alaihim sayhatan wa rajfatan, Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan mengirim atas mereka sayhatan, berupa suara yang sangat keras, pekikan suara. Malaikat Jibril alaihissalam berteriak dengan sayhatan wahidah, satu kali teriakan, yang menjadikan jantung-jantung mereka berhenti, yang menjadikan telinga-telinga mereka kesakitan. Warajfah, dan juga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan rajfah, adanya guncangan yang menghancurkan jasad-jasad mereka. Ahlakathum an akhirihim, Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka tanpa ada yang tersisa satu pun. Semuanya binasa. Orang-orang yang menentang Nabi Shalih alaihissalam, tidak ada yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya binasa, semuanya mati. Siapa yang selamat? Wa najallahu salihan wa man amana ma'ahu, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Shalih alaihissalam, wa man amana ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Shalih alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka semua, yakni Nabi Shalih dan orang-orang yang beriman. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an lidzikri, ya, untuk diingat, untuk diambil ilmunya, untuk diambil nasihatnya, mau'idhahnya, fahal min muddakir, maka apakah ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengingat dan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Untuk tafsir mungkin saya cukupkan, kemudian sedikit menyampaikan terkait dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yakni terkait dengan pelaksanaan salat tarawih. Barakallahu fikum. Bahwa kita, yakni saya sampaikan beberapa poin saja yang menjadi sunnah yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni terkait dengan salatul lail, maka pelaksanaannya adalah matna matna, yakni dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Nah, dan keliru ketika misalkan dilaksanakan dengan sardan, ya, dengan dilaksanakan berturut-turut arba'an. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam beristirahat pada setiap 4 rakaat. Nah, 4 rakaat pertama beliau istirahat, kemudian 4 rakaat yang kedua beliau juga beristirahat. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa naam, untuk yakni beliau menukilkan dari Al-Imam Ahmad bahwa seorang yang melaksanakan salat qiyamul lail amdan, dengan sengaja, amdan, ya, dengan sengaja dia lakukan dengan sardan, ya, dia gabungkan dua rakaat menjadi 4 rakaat sekaligus. Nah, ketika dia bangkit dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga, maka kedudukannya seperti seorang yang melaksanakan salatul subuh, salatul fajr menjadi 3 rakaat. Ya, artinya apa? Batal salatnya ketika dia lakukan dengan sengaja. Oleh karena itu, kata beliau, hendaknya ketika seorang imam dia lupa, ya, harusnya 2 rakaat, kemudian dia tambah menjadi 3 rakaat karena lupa. Nah, hendaknya dia kembali, ya, pada posisi tasyahud dia. Dia kembali, kemudian, ya, tentunya makmum, ya, ketika imam lupa, ya, memberikan tanbih dengan tasbih subhanallah, ya, karena itu statusnya apa? Nah, seperti orang yang lupa pada salat fajar menambah menjadi 3 rakaat. Dan kata beliau, ketika dilakukan dengan sengaja maka batal, artinya ditanbih, diingatkan, ya, karena memang salat tarawih beban imam itu, ya, kalau kita sampaikan berat memang, di samping dia memperhatikan jamaah, memperhatikan gerakan-gerakannya, kemudian memperhatikan bacaannya supaya tidak salah, itu memang menjadi beban tersendiri. Artinya imam butuh dibantu, ya, imam butuh diberikan kemudahan-kemudahan, ya, dibantu, diingatkan. Nah, kemudian imam walaupun sudah membaca surat Al-Fatihah, bahkan mungkin sudah membaca surat setelahnya, dia kembali, ya. Bagaimana setelahnya? Setelahnya dia melaksanakan sujud sahwi sebagaimana sujud sahwi pada salat wajib, ya, karena ini bentuknya penambahan, maka dia lakukan sujud sahwi itu qabla salam atau ba'da salam, ba'da salam, yang dilakukan sujud sahwi yang ini dua kali, kemudian dia salam lagi, dan seperti itu. Kemudian juga yang butuh diperhatikan adalah, nah, butuhnya ta'awun dari para makmum untuk sedikit bersabar ketika imam menjalankan sunnah, karena memang ada sebagian pihak yang ketika imam melaksanakan sunnah istirahat pada 4 rakaat yang kedua, Nah, bahasanya ndang rampung, cepat ndang rampung diselesaikan salat tarawihnya. Bersabar. Ya, karena di situ ada sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk imam beristirahat dulu sejenak. Ya. Dan juga harapannya dari imam untuk tidak tergesa-gesa dan berusaha untuk melaksanakan sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.